Alhamdulillah, siang yang penuh berbahagia ini saya bisa langsung bertatap muka dengan warga masyarakat sumber suka tercinta. Bahtera cinta, pasti tak turutin mas. Coba kamu bilang dulu sukses ya say. Sukses. Sukses buat The Grace. Hidup The Grace. Hidup The Grace. Sukses selalu buat saya. Kita bergoyang dengan damai.